Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang jenis ibadah yang berikutnya. Sekian dari bentuk-bentuk ibadah telah kita lalui, dan malam ini yang akan kita bahas jenis ibadah, yaitu tentang an-nadhar, tentang masalah nadhar, dan sekaligus jenis ibadah ini adalah pembahasan yang terakhir dari al-aslul awal. Kita sekian pertemuan membahas tentang al-aslul awal, tentang pokok pertama dari pokok-pokok ad-din. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Al-aslul awal adalah ma'rifatullah, bagaimana disebutkan pada halaman ke-51. Yang kemudian pada masalah itu disebutkan tentang jenis-jenis ibadah. Disebutkanlah tentang jenis-jenis ibadah. Dimulai tentang masalah doa, kemudian tentang al-khawf, kemudian tentang ar-raja, kemudian tentang at-tawakkul, kemudian ar-raghbah wal-rahbah wal-khusyuk, kemudian al-khasyah, kemudian al-inabah, kemudian al-isti'anah, berikutnya al-isti'adah, kemudian al-istighathah, dan pembahasan pekan yang lalu tentang al-dhabah, tentang penyembelihan. Maka malam ini insyaAllah tentang an-nadhar, tentang masalah nadhar. An-nadhru wa daliluhu, tentang masalah nadhar dan dalilnya. Terkait masalah nadhar, sesungguhnya sudah kita bahas pada materi kitab Tauhid. Tepatnya pada bab yang ke-12, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah. Demikianlah tema pada bab ke-12 yang disebutkan beliau, bahwa bernadar kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Dalil yang dibawakan oleh beliau dengan ayat yang sama yang akan kita pelajari malam ini insyaAllah. Nah, karena penulis kitab Tauhid dengan penulis kitab Al-Usul Thalathah adalah beliau. Nah, rahimahullah ta'ala. Nah, Kalau pada kitab Tauhid beliau ingin mengetengahkan tentang bahwa nazar itu kepada selain Allah adalah termasuk dari kesyirikan, maka pada al-usul tsalatsah ingin mengetengahkan bahwa nazar itu salah satu jenis bentuk dari ibadah. Nah, maka kita akan diingatkan kembali tentang bab ini, tentang masalah nazar wa daliluhu dan tentang dalilnya. Yang untuk pertemuan ke depan diharapkan antum bisa murojaah dari halaman yang ke-51 sampai 93. Jadi PR atau wajibul manzili halaman ke-51 sampai 93. Yang nantinya kita akan melangkah al-aslu tsani, pokok dasar yang kedua. Maka tentunya sebelum melangkah pada pokok berikutnya, hendaknya kita pahami dengan seksama, dengan baik apa yang sudah kita pelajari. Pokok yang pertama tentang ma'rifatullah. Adapun nanti pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, maka diharapkan bisa murojaah terkhusus tentang anwa'ul ibadah. Jenis-jenis ibadah yang disebutkan pada kitab ini apa saja dan dalilnya. Sebagai contoh doa. Apa dalilnya doa? Antum hafalkan. Al-khawf, rasa takut. Apa dalilnya? Antum hafalkan. 6. Raja, rasa harap. Apa dalilnya? Nah, sekaligus mengasah pikiran kita untuk membiasakan menghafal. Insyaallah manfaat. Insyaallah manfaat dengan itu. Sehingga semakin mematangkan kita di dalam keilmuan. Nah. Siap insyaallah. Sehari 1, 6, sepekan berarti 7. Ya, kalau sehari 2 berarti sepekan 14. Di sini yang disebutkan masalah ibadah saja ada berapa? Doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyuk, 1 dalil, 6. Kemudian al-khasyah. Kemudian al-inabah, kemudian al-isti'anah, isti'adah, istighathah, al-dhabah, al-nazar. Lebih dari 10. Nah, kalau sehari dicicil 1, insyaAllah paling tidak sepekan sudah 7. Ya. Nah, insyaAllah antum tidak keberatan dan ikhlas untuk melihat setiap harinya paling tidak dimulai dari jenis ibadah yang pertama tadi. Kemudian berikutnya. Karena jika tidak demikian maka akan lupa, akan lewat. Apalagi penting ini, urusan ibadah yang kita jalani dalam kehidupan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tahu jenis ibadah tadi, kita tahu pula dalilnya. Nah, an-nazar. Pada syarahnya Syekh Al-Fauzan yang ada di hadapan antum, hanya singkat saja beliau sebutkan. Nah, maka nanti kita akan tambahkan juga dengan syarah yang lainnya, di antaranya syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahallahu ta'ala dengan judul Ithaful Uqul. Nah, syarah tentang masalah nazar kita akan ambilkan juga nanti dari situ. Kita mulai dulu matannya. Wa dalilun nazri, dalil tentang nazar, qauluhu ta'ala pada surat Al-Insan. Surat Al-Insan, juz yang ke-29. Nah. Secara urutan suratnya adalah surat ke-76. Ayatnya ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyetiai. Yufuna. Mereka menyetiai. Bin nadri. Terhadap nazarnya. Allah sedang menyebutkan tentang sifatnya orang-orang kaum mukminin. Salah satu sifatnya adalah mereka setia atau menunaikan terhadap nazar yang mereka nazarkan. Wa yakhafuna, yakhafun, mereka dan mereka takut. Yauman, tentang adanya suatu hari. Hari yang dimaksudkan adalah yaumul qiyamah. Kana syarruhu, di mana hari itu syarruhu, kejelekannya. Syar itu makna asalnya adalah jelek, tapi maksudnya di sini adalah azab. Kana syarruhu, yang mana azabnya itu mustatira, keliling kemana-mana, artinya di mana-mana, merata di mana-mana. Mustatira, merata di mana-mana. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka setia menunaikan terhadap nazarnya. Dan mereka itu orang-orang yang takut terhadap suatu hari yang dahsyat. Yang mana azabnya yang Allah berikan kepada mereka yang maksiat adalah mustatira, adalah melingkupi, merata di mana-mana. Bisa dipahami? Surat apa itu? Al-Insan. Ayat keberapa? Ayat yang ke-7. Perlu kita menengok juga dua ayat sebelumnya. Ayat ke-5 dan ke-6. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrar, bahwasannya orang-orang yang abrar, yang berbuat baik, yashrabun, mereka itu akan minum. Min ka'as, dari ka'as, dari gelas. Tentunya gelas itu berisi minuman. Kana mizajuha, mizatnya, campurannya adalah kafuro, adalah air kafur. Air kafur adalah suatu mata air di jannah. Kafura adalah mata air di jannah. Airnya putih. Baunya sedap. Rasanya enak sekali. Itulah minuman ahlul jannah. Minuman al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Apa mizaj? Campurannya. Campuran air yang berada di dalam gelas tadi berupa apa? Gafuro. Ayat ke-6. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ainan. Ainan itu mata, tapi maksudnya di sini adalah mata air. Di mana mata air tadi yang ada di dalam jannah, yashrabu biha, yang akan diminum oleh ibadullah, hamba-hambanya Allah. Yufajjirunaha, yang mereka bisa mengalirkannya, tafjira, dengan sebaik-baiknya. Ainan, yashrabu biha ibadullah, yufajjirunaha tafjira. Mata air yang ada di dalam jannah tadi, yang akan dinikmati, akan diminum oleh ibadullah, yufajjirunaha tafjira, yang akan mengalirkannya dengan seteras-terasnya, dengan sebaik-baiknya. Barulah kemudian ayat yang ketujuh, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka itu juga menunaikan terhadap nazarnya, dan mereka itu juga sangat takutnya, sangat khawatirnya terhadap suatu hari di yaumil qiyamah, yang mana azabnya itu menimpa atau merata di mana-mana. Mengapa kita perlu tahu dua ayat sebelumnya, 5 dan 6? Karena nanti ada kaitannya. 6. Kita lihat penjelasan berikut. Kata Syekh Al-Fauzan, An-nadhar huwa ilzamul insan nafsahu bishay'in. Sebelum syarahnya beliau, kita lihat syarahnya Syekh Ubaid. Ilzam, an-nadhar, itu makna secara bahasa adalah al-ilzam. An-nadhar, lughatan, nazar secara etimologi bahasa Arab adalah al-ilzam. Apa ilzam itu? Mengharuskan. Sesuatu tadi diilzamkan, artinya diharuskan, diwajibkan. Maka seseorang yang melakukan nazar berarti sedang mengharuskan, artinya kepada dirinya. Nanti kita akan tahu secara istilah. Secara bahasa, an-nazar yakni al-ilzam. Adapun secara istilah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, ilzamul insan nafsahu, bahwa seseorang mengharuskan terhadap dirinya bisyai'in, dengan sesuatu, lam yalzamhu bi asli syar'i, yang tidak diilzamkan menurut asal syariat. Agama ini tidak mengharuskan, tidak mewajibkan, sementara dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Ilzamul insan nafsahu bi syai'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Seseorang mengharuskan terhadap dirinya dengan sesuatu yang tidak diharuskan menurut agama Allah. Kaan yandar an yasum, seperti seseorang bernazar untuk puasa. Au yandar an yatasaddaq, atau dia bernazar terhadap dirinya untuk bersedekah. Dikada sedekah dengan ini, sedekah dengan bentuk ini, dan seterusnya. Pada asalnya syariat atau agama tidak mengilzam, sementara dirinya mengilzamkannya. Fayalzamuhu al-wafa binadri. Maka ketika dia sudah mengilzam, yalzam mengharuskan terhadap dirinya, fayalzamuhu alwafa, maka dia harus wafa, dia harus menyetiai binadri terhadap nazarnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara, siapa yang telah bernadar, an yuti Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, nah, maka hendaklah dia mentaatinya, hendaknya dia setiai. Maka nazar yang seperti itu adalah nazar yang syar'i. Nazar yang syar'i adalah makana lillahi azza wa jalla. Adalah nazar yang diperuntukkan atau dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ubaid menyatakan bahwa nazar terdiri dari beberapa macam. Terdiri dari beberapa macam. Atau terbagi menjadi dua. Nazar yang syar'i dan nazar yang syirki. Nazar yang syar'i sebagaimana tadi, ma kana lillah azza wa jalla, selama yang dia nazarkan adalah karena Allah. Bagian yang kedua, nazar yang syirki, ma kana li ghairillah, adalah nazar yang diperuntukkan li ghairillah, untuk selain Allah. Kita akan insyaAllah untuk diingat syar'i dan syirki. Ada taqsim mabda'i. Inilah pembagian yang mendasar. Nazar yang syar'i, kemudian nazar yang syar'i terbagi menjadi dua lagi. Nazar yang syar'i terbagi menjadi dua. Yang beliau sebut munajjazun. Dan yang kedua mutlaqun. Munajjaz dan muallak. Keduanya adalah bertolak belakang atau lawannya. Munajjaz, lawannya mutlak. Munajjaz, afwan. Munajjaz, lawannya muallak. Syar'i terbagi menjadi dua. Munajjaz dan muallak. Munajjaz, lawannya muallak. Munajjaz, nama lainnya mutlak. Nama lain atau disebut pula munajjaz itu mutlak, umum. Mutlak itu umum. Lam yuqayyad bi syai' wa lam yu'allaq ala syai'. Tidak terikat, tidak diikat dengan sesuatu. Tidak pula digantungkan pada sesuatu. Seperti contoh ucapan seseorang. Kaqaulil qail. Alayya nadrun al-umrah hadzal 'am. Saya punya janji atau punya nadar umrah tahun ini. Mutlak apa muallak ini? Ini adalah mutlak, munajjaz. Karena sifatnya adalah umum. Atau saya akan haji tahun ini. Atau saya akan bersedekah sekian ribu. Maka ini semua adalah munajjaz. Munajjaz nama lainnya adalah mutlak. Sedangkan mu'allak adalah yang dikaitkan dengan perkara yang ditunaikan ketika tercapai. Kaqaulil qail, seperti ucapan seseorang, in syafallahu maridhi fa'alayya siyamun kada. Jika Allah sembuhkan aku, aku akan puasa kada wa kada. Demikian-demikian. Sekian hari, sekian hari. Jadi, dikatakan mu'allak, mu'allak itu digantungkan karena kalau itu terwujud atau terkabulkan. Jika Allah sembuhkan aku akan puasa. Kalau memang belum disembuhkan, berarti belum dilaksanakan. Maka dinamakan muhallab. Wa in raddallahu ghaibi fa'alayya sadaqah kada. Atau seperti ucapan, jika Allah kembalikan ghaibi, apa yang hilang padaku, fa'alayya sadaqah, maka saya akan sadaqahkan sekian-sekian. فهذه الأمور وأمثالها من النذر المعلق. Maka perkara-perkara ini semua dan contoh-contohnya adalah termasuk nazar muallaq. Li'annahu allaqa ala syartin. Karena dia gantungkan, dia sandarkan pada suatu syarat. Nah, siapa yang bisa mengulang? Nazar terbagi dua. Apa saja? Syar'i dan syirki. Apa artinya syar'i? Selama sesuai. Karena Allah Jalla wa'ala. Syirki. Makana li ghairillah. Selama hal itu adalah untuk selain Allah. Kemudian syar'i terbagi lagi menjadi dua. Munajjazun atau nama lainnya mutlak. Dan yang kedua adalah mu'allak. Nah, dan masing-masing telah disebutkan contohnya. Masih melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid. ذهب بعض أهل العلم sebagian ahlul ilmi berpendapat بعض sebagian أن النظر محرم bahwasannya nazar itu diharamkan bahwasannya nazar diharamkan واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم dan mereka bawakan dalil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam innan nadhra bahwasannya nazar la ya'ti bi khair tidaklah mendatangkan kebaikan wa innama yustakhraj bihi minal bakhil dan sesungguhnya hanyalah itu muncul dari orang yang bakhil. Kalau dia tidak punya mau, dia tidak lakukan amalan baik tadi. Iya apa tidak? Nah, kalau saya atau ketemu barang saya yang hilang, saya akan sedekahkan. Kenapa tadi tak mau sedekah? Nunggu barangnya hilang dulu baru sedekah. Ya kan gitu. Apa mafhumnya yang bisa dipahami. Dan bentuk-bentuk yang lain. Sehingga pantaslah hadis menyebutkan demikian dan hadis itu sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qalu hadza dzam. Sebagian para ulama yang menyatakan haram dan bawakan dalil itu, mereka bilang hadza dzammun, ini merupakan hal yang tercela. Wa dzammul fi'l min siyaghin nahyi al-far'iyyah. Dan celaan perbuatan, ya perbuatan tadi tercela apa tidak? Dengan ditunjukkan tercelanya perbuatan itu min siyaghin nahyi adalah merupakan konteks larangan yang tersirat, ya, menunjukkan suatu larangan. Tidak disebutkan jangan kamu bernazar, tidak, tapi dengan konteks nazar itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, tidaklah mendatangkan kebaikan melainkan itu muncul dari al-bakhil. Kayaknya nadanya bagaimana? Suatu hal yang tercela, cuma tidak bicara secara langsung. Sehingga tercelanya fi'il, ini sekaligus suatu patokan, dhammul fi'il min siyaghin nahi al-far'iyyah. Dan tercelanya perbuatan dari siyaghah larangan secara far'iyyah, secara cabang. Tidak langsung. Wannahyu al-aslu fihi at-tahrim. Dan larangan hukum asalnya adalah haram. Nah, dari situ mengambil istinbat hukumnya tadi. Dikatakan bahwa nazar itu haram dari sana. Kalau memang itu tercela, suatu hal yang tercela dan dikategorikan nahi, maka nahi pada hukum asalnya adalah at-tahrim. Wassawab, kata Syekh Ubaid, dan yang benar. Annan nadhra laysa bimuharram. Bahwasanya nadhar bukanlah haram. Walakin tarkuha awla. Dan tetapi meninggalkan lebih utama. Di tengah-tengah ini. Syekh merojek. Bahwa nazar bukan perkara yang diharamkan, tapi meninggalkannya lebih utama. Wa man nadhara, dan siapa yang sudah bernazar, fa 'alaihil wafa, maka wajib untuk memenuhinya. Al wafa, wafa artinya setia. Berdasarkan dalil yang dibawakan oleh penulis tadi, yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang berbuat kebajikan itu selalu menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayat Al-Insan ketujuh ini siqat limadhil abrar. Redaksinya untuk ujian kepada al-abrar, orang-orang yang baik. Bermula tadi ayat yang kelima. Innal abrar, ya, sesungguhnya orang-orang yang baik itu yasyrabuna min ka'sin kana mizajuha kafurat. Dan seterusnya. Jadi ayat tadi tentang masalah nazar sudah didahului dua ayat sebelumnya. Maka ini menunjukkan justru pujian bagi orang-orang yang baik. Dan pujian mereka dari Allah tentunya itu menunjukkan bentuk ibadah. Allah memuji suatu perbuatan yang dilakukan oleh hamba, yang mana hamba tadi tidak melakukan kecuali yang sudah digariskan, sudah ditunjukkan oleh Allah, maka dia melakukannya adalah ibadah. Bukankah Allah tadi telah puji? Al-Abrar. Ya. Salah satu sifatnya abrar apa? Yufuna bin nazar. Menyediai terhadap nazar. Li'annal insan la yamdah, la yumdah, wa la yustahak dukul al-jannah. Karena seseorang tidak dipuji, tidak diberikan hak untuk masuk jannah, illa bi fi'li syai'in yakunu ibadah. Melainkan dengan suatu perbuatan yang menjadi ibadah. Maka Syekh Al-Utsaimin mengharapkan atau menyarankan kepada mu'allif, kepada penulis, ya tentunya zamannya berbeda, sekiranya masih hidup, ditambahi lagi dalilnya. Kalau tadi Al-Insan ayat yang ketujuh, kalau bisa ditambahkan lagi surat Al-Hajj ayat 29. Al-Hajj ayat 29. Al-Hajj itu adalah surat ke-22. Allah berbicara tentang manasik haji. Setelah Allah perintahkan untuk menyembelih kurban, makanlah darinya dan sedekahkan kepada orang-orang yang fakir. Maka kemudian ayat ke-29, tsummal yaqdu tafathahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka. Yang penafsirannya menghilangkan kotoran adalah tahallul. Rambutnya dipotaki atau dipendekkan. Kan dalam mereka menghilangkan kotoran mereka yang ada pada badan mereka setelah tahallul mandi, wal yufunu dhurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Syekh Utsaimin menyarankan ini karena pada ayat ini ada lamnya lam perintah, wal yufunu dhurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Nazar-nazar mereka termasuk adalah penyembelihan kurban bagi haji tamattu tanggal 10 dan hari tasyrik. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitil atiq yakni Ka'bah sebagai tawaf, tawaf ifadah, tawaf. Ya, maka hendaklah mereka hilangkan, bersihkan kotoran mereka. Dan menyetiai, dan hendaklah setiai nazar-nazar mereka. Dan tawaflah di Ka'bah. Nah, ini semua pakai lam jenisnya perintah. Kalau Allah sudah bilang itu, apalagi dalam bentuk perintah, maka itu suatu apa? Suatu pujian. Kalau itu sudah pujian, berarti itu adalah ibadah. Itu maksudnya. Maka niscaya jika ditambahkan Al-Hajj 29 ini, lakana Allah, niscaya lebih jelas lagi. Berikutnya kita kembali ke penjelasan Syekh Ubaid. Maka beliau mentarjih, menyatakan yang benar adalah annan nadra laisa bi muharram, bahwa nazar itu bukanlah haram. Sudah dijelaskan kedua belah pihak, sebagian para ulama berpendapat haram, sebagian justru itu adalah sifatnya orang-orang yang baik dalam menyetiai terhadap janjinya. Selama nazar itu adalah karena Allah, maka wajib disetiai. Bagian yang ketiga kata Syekh Ubaid, syurutun nazar. Syarat-syaratnya nazar. Bagian pertama tentang definisinya sudah. Bagian yang kedua tentang hukumnya. Hukumnya ada dua, syar'i dan syirki. Yang ketiga adalah syaratnya. Syaratnya adalah at-taklif. Adalah dia orang yang sudah terbebani atau mengemban. Ya, apa yang disyariatkan oleh Allah. Maksudnya taklif yashmul al-bulugh wal aql, mencakup sudah baligh dan berakal. Berarti kalau belum baligh, maka dia ada seorang anak yang masih belum baligh, masih kecil, dia kemudian bernazar, maka belum terkenai. Yang kedua, an yakunan nazar ta'ah. Maksudnya yang dinazari itu, apa yang dinazarkan itu adalah bentuk taat. Amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah. Yang ketiga, an yakunal mandur bihi mulkan linnadhir. Hendaknya yang dinazarkan itu adalah kepemilikan linnadhir bagi yang bernazar. Artinya dia memiliki kemampuan untuk menjalankan apa yang dinazarkan tadi. Kalau berhasil, saya akan puasa. Karena dia orang yang sudah sakit kronis, tidak mungkin. Termasuk yang keempat adalah al-qudrah. Al-qudrah adalah memiliki kemampuan. Ini syarat-syaratnya. At-taklif, an yakuna an-nadhar ta'ah, an yakuna al-mandhur bihi mulkan lin-nadhir, dan yang keempat al-qudrah. Sudah empat, tambah satu lagi. Yang empat, itu punyanya mutlak. Tadi sudah kita bahas mutlak dengan apa? Dengan mu'allak. Satu, dua, tiga, empat, punyanya mutlak. Sedangkan yang nomor lima, husulul mandur alaih, tercapainya apa yang dinazarkan. Kaitannya sama mutlak. Kalau Allah sembuhkan saya akan sedekah. Ternyata Allah kabulkan, tercapai itu, maka menjadi syarat untuk dipenuhi. Maka yang kelima adalah untuk al-mu'allaq. Waktunya sudah hampir masuk. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan bisa tertata dengan baik. Antum paham, antum mendapatkan ilmu, mudah-mudahan ilmu nafi'. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang kita amalkan. Yang hak semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.